Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman limajdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih, wa man sara ala nahjih wa istanna bi sunnatih ila yawmiddin. Kita kembali akan membacakan kitab Bulughul Maram, masih di bab tentang kitabul buyu', di bab syurutu wa ma'nuhya anhu, tentang syarat dan bagian yang terlarang dalam transaksi jual beli. Hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis yang berisi tiga larangan. Yang pertama apa? Yang pertama, larangan untuk melakukan talaqqi rukban. Yang kedua, larangan orang kota menjualkan barang milik orang desa. Yang ketiga, larangan talaqqi al-jalab. Larangan talaqqi al-jalab. Karena orang yang membawa barang masuk pasar dengan harga murah, itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama ar-rukban, yang kedua adalah al-badi, yang ketiga al-jalab. Ar-rukban adalah rombongan orang kampung yang membawa barang dagangan, membawa komoditas kampung ke pasar kota. Al-badi adalah orang desa yang datang ke kota dengan membawa barang miliknya. Yang ketiga al-jalab adalah orang yang datang ke pasar dengan membawa barang hasil kulaan. Dan tiga hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihadang sebelum mereka masuk ke dalam pasar, dengan tujuan agar tidak terjadi doror, yaitu penipuan terhadap para pelaku atau para pedagang yang masuk membawa barang ini, disebabkan karena mereka tidak tahu harga. Atau yang kedua, agar harga di pasar itu bisa lebih ditekan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada sebagian hambanya melalui hamba yang lain. Sebagaimana pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'u hadirun libadin da'un nasa yarzuqullaha ba'dahum min ba'din. Janganlah orang desa atau janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa. Biarkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada sebagian hambanya melalui adanya barang murah yang datang dari sebagian hamba yang lain. Sehingga kalau orang desa ini datang sendiri ke pasar, maka nanti dia akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah, karena dia merasa dapat untung banyak, akhirnya dijual dengan harga murah. Dan itu akan memberikan kesempatan bagi para konsumen yang ada di pasar untuk bisa mendapatkan barang yang lebih murah. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, bolehkah kita beli barang dari pedagang yang berangkat ke pasar sebelum dia masuk pasar, sementara dia sudah ngerti harga pasar? Misalnya bakul getuk lewat di depan rumah kita menuju pasar. Sebelum dia sampai di pasar, kita hadang di depan rumah untuk beli getuk. Tapi harganya sama antara getuk di jalan dengan getuk di pasar, karena penjualnya sudah tahu bahwa nantinya dia akan jual dengan harga standar sesuai dengan harga yang dia miliki. Atau bakul soto, dia dagang di pasar kemudian lewat di depan rumah kita, boleh enggak dihadang sebelum dia sampai di pasar? Semua ini insya Allah diperbolehkan, karena latar belakang larangannya tidak ada, yaitu membodohi sebagian penjual disebabkan karena dia tidak tahu harga pasar, padahal yang bersangkutan telah ngerti harga pasar. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa maslahat umum itu lebih dikedepankan dibandingkan maslahat khusus. Kalau para pedagang kampung ini dibiarkan datang ke pasar tanpa dihadang, maka nanti yang dapat keuntungan siapa? Yang dapat keuntungan siapa? Banyak orang, yaitu para konsumen yang ada di pasar. Tapi kalau dia dihadang lalu dikulak oleh para pedagang yang mau memonopoli barang, maka yang dapat keuntungan lebih dominan adalah mereka, orang-orang yang punya modal besar. Karena itu Nabi SAW melarang seperti ini, agar maslahat umum itu lebih terjaga dibandingkan maslahat yang lebih khusus. Selanjutnya kita akan membaca hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a hadirun libadin wa la tanajashu wa la yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khidbati akhihi wa la tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjualkan barang milik orang kampung. Sama seperti hadis kemarin. Wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan transaksi najash. Apa itu transaksi najash? Berpura-pura menawar padahal tujuannya bukan untuk membeli, tapi tujuannya dalam rangka untuk menipu baik penjual maupun pembeli. Wala yabi'ur rajulu ala bayi akhi, dan janganlah seseorang menjual barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Saya sedang menawarkan tanah kepada si B. Kemudian sedang terjadi tawar-menawar. Sebelum saya selesai, maka tidak boleh saya ikut menawarkan tanah miliknya sampai transaksi saya dengan si B selesai. Jika saya ikut menawarkan tanah miliknya, maka berarti saya melanggar hadis ini. Dia menawarkan barang yang sedang saya tawarkan. Anda sedang menawarkan apa misalnya, kurma kepada si A atau ke masjid A. Di tengah sedang tawar-menawar, datang B. Wahai masjid A, Pak Takmir, beli saja di tempat saya, insya Allah lebih murah dan lebih bagus. Seperti ini dilarang. Karena kalau ini terjadi akan bisa memicu apa? Sengketa dan permusuhan. Karena itu hukumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tas'alul wala yakhthubu ala khidbati akhi. Dan seseorang tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain, kecuali jika diizinkan atau ditolak atau digantung. Si A sedang melamar si B, maka ketika si A melamar si B dan sudah ada respon jawaban, si tidak boleh nyerobot ngelamar B. Kalau si nyerobot ngelamar B, hukumnya dilarang. Kecuali jika A ini ditolak, atau A mengizinkan si, atau A digantung. Ya, kami belum bisa memberikan keputusan. Kira-kira 5 tahun lagi baru ada jawaban. Kalau digantung seperti itu, maka orang lain boleh dan berhak untuk ikut masuk, karena berarti belum ada jawaban. Kalau namanya diganti gimana Pak? Boleh enggak? Misalnya A. Ani melamar B. Budi. Nah, itu kebalik ya. Kalau seperti ini tidak ada, kecuali di daerah tertentu saja. Baik. Jadi kalau seorang lelaki melamar wanita, maka yang lain tidak boleh melamar kecuali jika ada tiga kondisi: diizinkan, atau si yang pertama digantung, atau ditolak. Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha. Dan janganlah seorang wanita meminta agar saudara perempuannya diceraikan, litakfa'a ma fi ina'iha, agar dia bisa menumpahkan piring milik saudari perempuannya. Disebut saudara karena istri pertama dengan istri kedua adalah sama-sama muslimah, sehingga tidak boleh istri pertama minta agar suaminya menceraikan istri kedua, atau istri kedua minta agar suaminya menceraikan istri pertama, atau dijadikan sebagai syarat. Saya mau kamu nikahi, tapi dengan syarat istrimu yang pertama kamu ceraikan. Ketika sang suami menceraikan istri pertama, maka berarti kesempatan nafkah untuk istri pertama jadi putus, terhenti. Nah, itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti menumpahkan piring muslimah yang lain. Ketika masih ada ikatan pernikahan, piringnya terbuka, diisi dengan nafkah. Begitu terjadi perceraian, maka piring ini akan ditumpahkan setelah masa iddah selesai. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, la yasum al muslimu ala saumil muslim. Janganlah seseorang menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ini semakna dengan tidak boleh menjual. Tapi kalau ini kebalikannya, si A sedang menawar si B, menawar barangnya si B, maka si A tidak boleh ikut menawar, kecuali jika diizinkan atau transaksinya adalah transaksi muzayadah. Apa itu muzayadah? Lelang. Kecuali kalau transaksinya adalah transaksi lelang atau diizinkan. Wallahu ta'ala alam. Dan kita bisa memahami ilah kenapa ini dilarang adalah agar tidak terjadi sengketa antar sesama muslim. Maka jangan sampai si A bertengkar dengan si B gara-gara rebutan barang dagangan, si C rebutan dengan si D, atau si C bertengkar dengan si D gara-gara rebutan barang, atau si E rebutan dengan si F gara-gara rebutan calon istri atau mempertahankan suami. Semua tindakan kedzaliman seperti ini akan menjadi sumber musibah kelak di hari kiamat. Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh madhab Hanafiyah. Dalam madhab Hanafiyah, mereka menyamakan fikih untuk muamalah sama sebagaimana fikih untuk pernikahan. Dalam madhab Hanafiyah, fikih yang berlaku dalam masalah muamalah sama sebagaimana fikih yang berlaku dalam masalah pernikahan. Ini salah satu oleh-oleh dari Dawuroh kemarin ya di Jakarta. Karena itulah aturan yang berlaku dalam muamalah juga aturan yang berlaku dalam fikih nikah. Karena Nabi SAW dalam satu redaksi hadis beliau menyampaikan aturan tentang muamalah dan juga menyampaikan aturan tentang masalah munakahah, masalah pernikahan. Berarti fikihnya sama. Karena itu sampai dalam madhab Hanafiyah dinyatakan sebagaimana dalam jual beli ada hak khiyar, maka dalam pernikahan juga ada hak khiyar. menikah, kemudian nanti ada akhir syarat, dikasih waktu selama 3 hari, gak cocok balik no. Sebagaimana ini juga berlaku dalam jual beli. Ada orang membeli barang, kemudian minta untuk dikasih izin dipakai selama 3 hari. Nanti kalau enggak cocok dikembalikan, akad dibatalkan. Potong DP. Ini berlaku juga dalam pernikahan. Dinikahi, kemudian dipakai selama 3 hari. Nanti kalau enggak cocok dikembalikan, potong DP. Dengan syarat belum terjadi hubungan badan. Kalau sudah terjadi hubungan badan, enggak ada hak khiyar. Dan ini pendapat yang lemah, karena berbeda antara menikah dengan jual beli. Kalau jual beli itu ada unsur tamlik, pemindahan hak milik. Kalau menikah itu tidak ada unsur tamlik, tidak ada unsur pemindahan hak milik. Sehingga istri bukan milik suami, suami juga bukan milik istri. Maka tidak ada istilah begitu terjadi pernikahan, maka si A milik si B atau si B milik si C. Tapi kalau jual beli, di situ ada unsur tamlik. Barang yang saya beli, begitu sudah deal transaksi, maka barang itu menjadi milik pembeli, menjadi milik pembeli. Dan itu berbeda antara kaidah yang berlaku dalam masalah pernikahan dengan kaidah yang berlaku dalam masalah fikih jual beli. Wallahu a'lam. Nah, Islam mengajarkan agar kaum muslimin selalu dalam kondisi bersatu. Tidak terjadi perpecahan di antara mereka, disebabkan karena masalah duniawi. Karena kalau itu terkait masalah duniawi menyebabkan orang berpecah belah, maka pada hakikatnya masalah dunia ini telah merugikan kondisi akhiratnya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Selanjutnya tentang tambahan makna minta cerai atau minta cerai, minta menceraikan istrinya karena ingin dinikahi. Ini tafsir yang disampaikan oleh An-Nawawi. Tidak boleh seorang wanita meminta kepada suaminya untuk menceraikan saudarinya. Maknanya ada dua. Yang pertama, dua-duanya sudah menjadi istri. Si A adalah madunya si B. Kemudian si A minta ceraikan si B. Hukumnya enggak boleh. Karena berarti dia meminta agar piringnya si B itu ditumpahkan. Atau yang kedua, kata An-Nawawi, makna yang kedua adalah ada seorang wanita yang mau dilamar oleh seorang lelaki yang sudah berkeluarga, tapi dia minta syarat, ceraikan dulu istri pertamamu baru boleh menikahi saya. Ini juga dilarang. Kalau seperti ini boleh enggak? Ada seorang suami ingin poligami, istri pertamanya enggak ridho, terus minta cerai, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Apakah masuk dalam hadis ini? Jawabannya tidak. Kalau hadis ini adalah minta agar orang lain diceraikan, kalau ini dia ingin menceraikan dirinya sendiri, gugat cerai. Kamu kalau poligami, saya akan gugat cerai. Sehingga dia minta ceraikan saya, setelah itu silahkan nikahi wanita yang lain. Ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena wanita tidak boleh gugat cerai tanpa sebab yang diizinkan oleh syariat. Kalau gugat cerai karena ada sebab yang diizinkan syariat, hukumnya boleh. Contohnya, suami gak sholat, mendem, atau terjadi KDRT, atau suaminya berbuat kefasikan, misalnya zina, atau perbuatan yang lain yang menyebabkan status suami ini sudah tidak layak untuk berdampingan dengan seorang wanita muslimah yang salihah. Lalu dia gugat cerai, hukumnya boleh. Nah, suami yang poligami itu suami fasik ataukah tidak fasik? Kalau ada seorang suami yang poligami fasik atau tidak, Pak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia melakukan perbuatan yang diizinkan dan mubah bagi syariat. Karena suami tidak melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan maksiat, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan bagi sang istri untuk gugat cerai. Kecuali jika dulu waktu akad nikah disyaratkan. Sehingga kalau waktu akad nikah disyaratkan, misalnya saya mau nikah asal tidak dipoligami, lalu suami setuju, berarti nanti ketika suami melanggar persyaratan ini, istri berhak untuk gugat cerai. Disebabkan karena sang suami melanggar syarat. Kok dong guyang-guyu, kenapa? Kenapa? Berarti gak ada syarat dulu, Ustaz. Dulu lupa gak disyaratkan. Aman berarti ya? Aman. Terus gimana kalau aman? Mau dilanjutkan? Baik, kita lanjutkan kajiannya ya. Sehingga di posisi ini si wanita tidak melanggar hadis tadi, yaitu dilarang untuk meminta madunya agar diceraikan, tapi dia melanggar sisi yang lain, yaitu menggugat cerai tanpa alasan. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang minta khulu tanpa alasan itu adalah para wanita munafik. Disebabkan karena dia melakukan pelanggaran, yaitu merusak ikatan pernikahan tanpa alasan yang jelas. Wallahu ta'ala alam. Di grup para ustaz yang ada di Yogyakarta ya, Silaturahmi Dai Jogja, ada pertanyaan. Ada seorang lelaki yang sudah cukup baya ya. Cukup baya itu usianya 40-an ke atas. Dia kerja di Jakarta, istrinya di Jakarta. Lalu melamar seorang wanita yang masih usia 20-an di Jogja. Dilakukanlah nikah siri dengan disaksikan dan disetujui oleh semua kakaknya wanita ini. Terjadilah pernikahan. Selang setahun, si wanita muda ini berkenalan dengan lelaki yang seusia dengannya. Nah, gesekan, terjadilah medan magnet. Karena gesekan itu kan ada dua ya. Kalau enggak menimbulkan panas, menimbulkan medan magnet. Terjadilah medan magnet, akhirnya mereka saling mencintai. Terus gugat cerai. Suami Jakarta enggak mau. Ya memang dia datangnya hanya pas akhir pekan saja ketika libur datang ke Jogja. Kemudian suami Jakarta enggak mau, tapi sang istri tetap minta gugat cerai. Tayyib, kira-kira solusinya gimana? Minta fatwa dan belum ada yang jawab. Solusinya gimana? Ceraikan. Cari yang lain. Baik. Jawabannya adalah lelaki yang PDKT dengan dia ditangkap terus dipenjara karena orang ini khobab. Orang ini khobab. Khobab itu pendekatan dengan wanita yang sudah berkeluarga kemudian ingin ngerusak hubungan wanita tadi dengan suaminya. Nah, dia minta gugat cerai itu kan karena ada harapan. Kalau enggak ada harapan, enggak bakalan gugat cerai. Nanti kalau saya lepas dari kandang singa, nanti ada harapan ditampani kandang buaya. Kalau enggak ada kandang berikutnya, dia enggak bakalan gugat cerai. Sehingga ketika dia gugat cerai akan mikir, nanti kalau saya gugat cerai, saya nafkahnya dari siapa? Hidup saya nanti ikut siapa? Saya harus tinggal di rumah siapa? Mikirnya panjang. Tapi kalau ada yang nampani, nah dia berani. Orang yang menawarkan ini untuk nampani ini namanya khobab. Dan khobab itu pelaku tindak kriminal, boleh ditangkap. Ya, nanti dijauhkan sejauh-jauhnya agar tidak merusak keluarga orang lain. Baik. Ramadan bahas seperti ini kurang fokus ya jadinya. Kita akan lanjutkan di luar Ramadan insyaallah. Dan selanjutnya saya akan bahas sesuai permintaan dari panitia yaitu apa kemarin? Di grup KPMI Jogja. Batasan bisnis di bulan Ramadan. Sebentar, saya belum menemukannya. Ada beberapa pertanyaan seputar bisnis di bulan Ramadan. Batasannya bagaimana dan mana yang boleh, mana yang tidak. Coba saya di-share ulang, Pak, biar enggak nyari, Pak. Biar ada di atas. Baik, sudah ketemu. Yang pertama adalah jam buka saat Ramadan. Yang kedua, berbuka dan tarawih bagi karyawan. Yang ketiga, bisnis musiman dan ibadah musiman. Baik. Kita bahas yang pertama tentang jam buka saat Ramadan. Ketika Ramadan, orang jualan tidak ada aturan baku dengan yang di luar Ramadan. Dalam arti mau buka jam berapapun, silahkan. Sehingga orang jualan HP misalnya buka 24 jam, silahkan. Jualan obat buka 24 jam juga, silahkan. Hanya saja, untuk mereka yang jualan makanan matang, bolehkah buka di siang hari bulan Ramadan? Nah, di sini ada aturan. Aturan yang berlaku adalah firman Allah Ta'ala, "Wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan batin. Dan bagian dari mengagungkan syiar Allah adalah mengagungkan kegiatan selama Ramadan. Apa kegiatan selama Ramadan? Berpuasa. Sehingga bagian dari syiar Allah, bagian dari menghormati syiar Allah di bulan Ramadan adalah menghormati kegiatan puasa. Sebagaimana mengagungkan masjid adalah mengagungkan kegiatan yang ada di dalam masjid. Karena itu bagian dari bentuk mengagungkan masjid adalah menghormati orang yang sholat, menghormati orang yang berzikir, menghormati kajian yang ada di dalam masjid, dan semua aktivitas yang itu diizinkan untuk dilakukan di masjid. Itulah mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menjual makanan di siang hari bulan Ramadan secara terbuka sehingga semua orang bisa melihat, Ini termasuk diantara tindakan tidak menghormati Ramadan. Ini waktunya orang berpuasa. Sama seperti ketika waktunya orang sholat, dia nyetel musik atau nyetel sesuatu yang keras sehingga ganggu konsentrasi orang yang sholat. Maka berarti orang ini tidak menghormati kegiatan yang terjadi di masjid. Dan bagian dari ketakwaan seorang hamba adalah menghormati kegiatan yang ada di dalamnya, menghormati syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cukup benar jika ada pemerintah yang membuat aturan tidak boleh buka warung kecuali jam 4 sore untuk layanan mereka yang mau berbuka. Siang hari enggak boleh buka. Itu bukan pengekangan, bukan dalam rangka untuk membatasi orang nyali rezeki, tapi dalam rangka untuk menghormati Ramadan. Di Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi, ketika masuk Ramadan, galon zam-zam itu dibalik semuanya. Sehingga kalau di luar Ramadan, orang mau minum kapanpun bisa, dan selalu dijaga agar selalu terisi. Begitu masuk bulan Ramadan, begitu masuk subuh, petugas-petugas galon itu langsung membalik semua galon-galon yang ada di masjid. Sehingga orang kalau ngambil air enggak bisa. Makanya ketika siang hari misalnya mau cuci muka atau mau membasahi wajah biar enggak terlalu panas, itu enggak bisa pakai zam-zam. Bisanya hanya menggunakan air wudu. Dan kalau pakai air wudu harus keluar dulu. Karena itu yang dilakukan adalah mereka membawa spray, dikasih air kemudian disemproti ya. Meskipun di dalam masjid itu dingin, tapi dinginnya kering, sehingga kalau orang puasa ya bibirnya kadang pecah-pecah, mukanya muka pecah-pecah karena dinginnya dingin kering. Nah itu disemproti pakai air. Nah semprot pakai air di dalam itu gak ada, keran-keran zam-zam itu gak ada, dimatikan semua kerannya. Keran-keran yang biasanya bisa dipakai untuk minum dingin itu semuanya dimatikan. Kenapa kok sampai seperti itu? Dalam rangka menghormati Ramadan. Dan enggak ada orang yang protes. Lo kan bisa jadi, Pak, di sini ada wanita haid. Nah, wanita haid ngapain masuk masjid? Ada anak kecil yang butuh minum. Ya kalau gitu dibawakan dari rumah. Karena maslahat mayoritas lebih di kuatkan, lebih dimenangkan dibandingkan maslahat minoritas. Sehingga dalam posisi ini, maka syariat mengajarkan hormati mereka yang berpuasa dengan cara mereka yang jualan makanan mateng yang belum layaknya dihidangkan, jangan dihidangkan ketika siang hari Ramadan. Hormati mereka yang sedang berpuasa. Sebagaimana ketika ada orang yang sholat, hormati orang yang sholat. Jangan lakukan kegiatan di tengah orang yang sholat yang bisa mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Prinsip seperti inilah yang perlu kita kita sebarkan di tengah masyarakat agar mereka menghargai aturan pemerintah yang sudah sesuai syariat. Pemerintah membuat aturan sesuai syariat tapi digugat oleh rakyat. Makanya kalau khilafah Islamiyah itu datang dalam waktu sekejap, itu tidak akan bertahan kecuali hanya dalam waktu singkat. Rakyatnya sendiri akan menggulingkan. Kenapa? Karena rakyatnya enggak siap. Dikasih syariat, berontak. Karena itu dakwahnya melalui pendidikan dari bawah. Disadarkan dulu, mukaddimahnya diberitahu dulu sehingga mereka punya kesadaran, bukan dimulai dari atas. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Indonesia adalah negara Islam dalam waktu sekejap, tinggal berapa hari lagi ini ya. Andaikan ya, misalnya seperti ini. Terus diberlakukan syariat Islam. Maka saya yakin yang memberontak adalah kaum muslimin. Tidak akan bertahan lama karena mereka belum siap. Contoh kejadian di Banten kemarin, kemudian di beberapa tempat, lalu diviralkan oleh media-media massa, sehingga dianggap bahasanya itu adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh para pejabat atau para pemerintah. Itu bukti bahwa kaum muslimin di Indonesia belum siap dengan syariat Islam. Maka yang kita lakukan adalah edukasi dari bawah. Sehingga tidak pantas kalau sampai ada orang yang mengatakan para da'i-da'i yang mengajarkan tauhid, mengajarkan edukasi di masyarakat tidak pro dengan khilafah. Justru inilah cara yang paling ideal ketika kita mau menggiring masyarakat menuju syariat Islam yang sebenarnya. Karena kalau kemudian yang diharapkan adalah membuat sebuah sistem sementara pelakunya enggak bisa menjalankan sistem itu, ya percuma. Jadi kan kita sebenarnya punya harapan yang sama, syariat Islam bisa ditegakkan. Tapi pendekatannya berbeda. Kalau HTI melalui sistem, kalau kaum muslimin ahlu sunnah melalui SDM. Sistem terbentuk setelah SDM jadi. Ada orang buat sistem tapi gak punya SDM, bekerja gak itu? Gak bekerja. Seperti Anda membuat software tapi gak punya hardware-nya dan tidak ada operatornya, percuma saja, nanti software itu akan ditinggalkan. Sehingga kalau membuat sistem, SDM-nya juga harus disiapkan. Para ulama Ahlussunnah lebih mengedepankan persiapan SDM. Karena sistemnya sudah jadi, gak perlu buat. Loh, sistemnya mana sudah jadi? Al-Quran dan Sunnah tinggal diterapkan, sehingga tidak perlu buat. Yang ini beda, buat sistem tandim, tandim, tandim gitu ya. Paham tandim? Tandim itu sistem. Ada tandim siasa, tandim masalah sistem, masalah politik, tandim iktisodiyah, sistem masalah perekonomian, tandim A, tandim B, tandim C. Itu sistem. Tapi SDM-nya enggak siap. Begitu sistem ini diperjuangkan jadi enggak ada SDM-nya, bongkar. Makanya kalau disebut bahasanya berdakwah melalui SDM, perbaikan agar masyarakat bisa sadar akan pentingnya syariat dan rinciannya, ya, dianggap bahasanya ini adalah dakwah yang tidak mendukung khilafah, ini tuduhan yang su'udzon, orang yang tidak bisa menilai. Alhamdulillah kaum muslimin diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami mana yang lebih urgent untuk kemudian dikedepankan. Baik. Kemudian yang kedua terkait masalah berbuka dan tarawih bagi karyawan. Ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Ketika seseorang melakukan ibadah wajib, maka atasan tidak boleh melarang. Kenapa? Karena kalau itu dilarang, berarti dia melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah mendapatkan haknya untuk hidup dan mendapatkan hak untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Itulah hak asasi manusia. Karena itu setiap orang wajib diberi hak untuk menunaikan kewajibannya. Jika dia tidak diberi hak untuk menunaikan kewajibannya sebagai hamba, berarti dia dilanggar hak asasinya. Berbeda dengan amal sunnah. Kalau amal sunnah ini sifatnya pilihan. Dikerjakan silahkan, dapat pahala. Kalau enggak dikerjakan, tidak dapat dosa. Sehingga hamba boleh memilih antara melakukan ataukah tidak. Tayyib. Kalau ada seorang karyawan, dia kebelet mau ke toilet, terus dilarang oleh bosnya, enggak boleh kalau seperti ini, kamu telah memakan jam kerja kamu. Maka perbuatan bosnya gimana? Dolim. Ya nek ngono tak nguyoh ning kene wae. Kenapa dia wajib mengizinkan? Karena ini bagian dari hak manusia. Sehingga kalau ini tidak diberikan, akan ada yang kurang dari kehidupannya. ada karyawan yang dia kelaparan, kemudian ingin makan. Butuh waktu. Makan berapa menit? Tergantung reaktornya ya. Kalau reaktornya gede gitu ya, soto Pak Marto 2 mangkok. Kalau reaktornya kecil, sego megono cukup. Sehingga waktunya beda. Misalnya dia butuh makan, rata-rata makan itu setengah jam. Mulai dari antrinya, makannya, setelah itu ngerokoknya setengah jam ya. Kalau dia kelaparan terus makan setengah jam, berarti kan mengambil jam kerja. Anggap ini di luar jam istirahat. Berarti yang dilakukan oleh orang ini gimana Pak? Pelanggaran bukan? Melanggar jam kerja setengah jam. Bosnya melarang. Tapi kalau kamu larang, dia pingsan. Gak kuat dia untuk bekerja, karena dia belum makan. Maka di posisi ini ketika bosnya melanggar, berarti dia melanggar hak. Sama halnya ketika ada hamba Allah yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Ketika dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah, tidak boleh dilarang, meskipun tidak ada izin. Nah, teori ini adalah jawaban yang diberikan oleh Syekh Husain Al-Ghamidi. Ketika beliau ditanya, apa hukumnya saya sholat jamaah padahal masih jam kerja? Terus pertanyaan beliau, kalau kamu ke toilet waktu jam kerja gimana? Ya santai saja, tinggal ke toilet selesai. Ada gak perasaan berdosa mengulangi jam kerja? Gak ada. Sama halnya kalau kamu sholat jamaah, gak usah perasaan berdosa. Itu wajib diizinkan. Gak boleh ada perasaan berdosa, karena kamu sedang menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Misalnya ya, kalau duhur kan waktu istirahat, asar ini yang sensitif. Kerja selesai jam 5. Sehingga orang kalau sholat jamaah masuk asar jam 3, waktu asar jam 3, lalu dia jamaah ke masjid jam 3, otomatis akan mengurangi jam kerjanya. Bolehkah dia nyelonong sholat jamaah meskipun tidak ada jam istirahat ketika asar? Jawabannya boleh. Dan dia tidak dianggap telah mengurangi hak orang lain. Kenapa? Karena itu bagian dari hak asasi dia. Hak asasi seorang pekerja, kemudian dia melakukannya meskipun mengambil jam kerja, itu tidak dianggap melanggar hak orang lain. Sebaliknya kalau dia dilarang, berarti dia dikurangi haknya, dia tidak ditunaikan hak asasinya. Paham di sini ya? Baik. Karena itulah bagi mereka yang berkewajiban untuk melakukan ibadah dan tidak harus standby dengan tugas yang dibebankan kepadanya, maka dia boleh mengerjakan ibadah wajib itu tanpa harus minta izin kepada bosnya. Langsung sholat gitu saja. Wah, nanti bosnya saya marah. Ya masalah marah itu urusan belakangan ya. Nanti kalau saya diantemi gimana? Diantemi balik. Itu kan urusan sengketa. Nah, kalau urusan sengketa seperti ini, Anda kok dikeluarkan, ya sudah dikeluarkan saja. Tapi kita bicara dari sisi hukum. Apakah saya termasuk orang yang korupsi waktu jika saya sholat jamaah di waktu jam kerja? Jawabannya tidak termasuk korupsi waktu, sehingga Anda tidak dinamakan berdosa. Tapi tentu saja dengan pertimbangan secukupnya. Misalnya jangan milih masjid terlalu jauh, perjalanan saja setengah jam. Terus di situ dikir, iktikaf dulu 1 jam. Nah, kalau kayak gini ya jelas korupsinya. Tapi kalau hanya cukup untuk sholat jamaah saja tanpa lebih dari itu, sehingga tidak mengurangi hak dari pemilik perusahaan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Berarti kalau taraweh bagaimana? Berbuka dan taraweh. Kalau taraweh karena sifatnya anjuran, maka karyawan harus mendahulukan kewajibannya. Apa kewajibannya? Tunaikan tugas kamu sesuai dengan porsi kerja yang diwajibkan oleh, atau yang porsi kerja yang kamu sepakati ketika ikut kerja. Tapi untuk sholat isya'nya dia boleh sholat isya'. Nanti tarawihnya bisa ditunda setelah selesai kerja. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir tentang masalah bisnis musiman dan ibadah musiman. Mana yang lebih afdol, ibadah musiman atau bisnis musiman? Bulan Ramadan itu waktu yang istimewa untuk cari duit atau cari pahala? Hah? Cari pahala. Cari duit juga. Makanya sebenarnya idealnya seharusnya ketika bulan Ramadan, mana yang lebih dominan, dunia atau akhirat? Mana yang lebih dominan? Akhirat. Kenapa harus lebih dominan akhirat? Karena ini kesempatan satu-satunya di mana kaum muslimin bisa mudah melakukan ibadah. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Faman haruma khairaha faqad faman hurima khairaha faqad hurim." Siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan-bulan yang lain. Kalau di Ramadan saja dia enggak bisa maksimal ibadah, apalagi di bulan yang lain. Itu maksud beliau. Ada kesempatan yang diberikan oleh Pak dosen. Siapa yang mengerjakan tugas di bulan ini nilainya maksimal. Tapi dia tetap malas-malasan, enggak mau mengerjakan tugas. Ya kalau dia enggak mengerjakan tugas di bulan ini, enggak dapat nilai yang maksimal di bulan ini, mau cari bulan apa lagi? Ini sudah semester pendek yang paling gampang untuk dapat nilai A. Yang penting wani piro, kan gitu. Kalau itu saja dia masih enggak mau, kapan lagi kesempatan dia untuk mengkontrol nilainya? Makanya kalau di bulan Ramadan sudah gagal, apalagi di bulan yang lain. Karena ini adalah bulan yang paling mudah bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena itu sah-sah saja bisnis musiman, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas ibadah. Kadang bisnis musiman malah kalau di luar Ramadan masih bisa A, bisa B, di bulan Ramadan malah enggak bisa, gitu Pak ya. Ketika di luar Ramadan masih bisa kajian, ketika Ramadan enggak bisa kajian karena nunggui orang yang berbuka. Soto harus selalu standby misalnya. Misalnya ya. Tutup, alhamdulillah. Oh, enggak buka, Pak. Boleh buka kalau pas maghrib, Pak ya. Tayyib. Wa ala kullin, ibadah musiman itu memang ada. Loh kok bisa, Pak? Ya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu ini berbeda-beda nilai keutamaannya. Ada ibadah yang pahalanya besar ketika dilakukan di waktu tertentu, melebihi di waktu yang lain. Seperti 10 pertama Dzulhijjah itu lebih afdal ketika dibandingkan dengan hari yang lain. Seperti bulan Ramadan, apalagi ketika menjumpai Lailatul Qadar. Sedangkan bisnis musiman sah-sah saja dilakukan, tapi jangan sampai mengganggu ibadah musiman. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas sebagai mukaddimah. Ada waktu 10 menit untuk membaca beberapa pertanyaan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pada pagi menjelang siang ini. Untuk selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Sudah ada pertanyaan yang masuk dari para jamaah. Kita bacakan yang pertama. Assalamualaikum. Kami berdagang di Malioboro. Biasanya para wisatawan memilih barang seenaknya sendiri atau diacak-acak. Kemudian kami sebagai pedagang dongkol, kemudian kami paksa untuk beli sebagai upah merapihkan. Kalau tidak beli kami marahi. Apakah ini termasuk mula masa? Mohon pencerahannya Ustaz. Padahal kami sudah bilang jangan diacak-acak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Konsumen yang sudah mengacak-acak barang atau sudah ngicipi banyak, maka penjual dongkol, terus dipaksa untuk beli. Kalau enggak beli, tak santet nanti. Bolehkah seperti ini dilakukan? Jika memang itu hal yang normal, itu haknya konsumen. Konsumen punya hak normal untuk milih. Karena itu, jika itu hal yang normal, sah-sah saja konsumen memilih. Tapi bisa Anda kasih apa, misalnya aturan, boleh milih tapi enggak boleh diacak-acak. Namun kalau misalnya ini enggak normal, misalnya diadul-adul sampai tekan ngisor-ngisor diadul-adul, ini enggak normal, maka Anda berhak untuk marah dari awal. Dan ketika marah dari awal, ya hukumannya bukan wajib beli, tapi hukumannya suruh merapikan. Kalau enggak, nanti KTP disita misalnya. Atau Anda akan lapor kepada petugas pasar. Anda minta orang ini untuk merapikan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat kembali. Bismillah. Pertanyaan pertama, jika misal saya punya sebuah bangunan yang saya sewakan kepada orang lain untuk dijadikan rumah makan, tapi saya nantinya juga kerja sebagai karyawan di rumah makan tersebut, apakah ini dibolehkan? Kemudian yang kedua, jika misal saya kerja sebagai karyawan toko yang menjual rokok, apakah gajinya halal? Jazakumul khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda menyewakan lahan ke rumah makan, terus kerja di rumah makan itu, begitu ya? Punya bangunan. Punya bangunan. Gunung terus sewakan ke rumah makan, terus kerja di situ. Ini bos jadi jongos. Kalau Anda sudah punya bangunan, itu kekuatan yang paling kuat. Meskipun boleh-boleh saja ya, Anda menyewakan bangunan terus kerja di situ. Gimana? Biar tahu resepnya. Terus nanti setelah selesai masa kontrak, buat yang serupa. Silahkan, boleh, tapi tidak boleh disyaratkan. Saya mau menyewakan ruko ini kepada Anda dengan syarat saya diterima kerja di sini. Kalian ini menggabungkan dua akad dalam satu akad. Tapi kalau itu sifatnya terpisah, sewa-sewa sendiri, kerja-kerja sendiri, hukumnya diperbolehkan. Terus kalau bekerja di toko yang menjual rokok gimana? Nanti rokoknya disimpan. Sehingga pemilik kulaan rokok, tapi Anda selalu menyimpannya. Ketika ada orang yang tanya, ada ini enggak? Ini kosong. Ini kosong ya. Karena rokoknya Anda simpan. Sehingga pemilik tidak akan kulaan lagi karena barangnya belum laku. Silahkan. Berarti isinya disembunyikan saja. Gimana? Bungkusnya aja yang dipajang berarti. Ya, bungkusnya aja yang dipajang. Nah, ini ada, itu bungkusnya tak ya Mas, kosong. Isinya disembunyikan. Kalau bosnya ada, tunjukkan kan masih penuh ya. Baik, solusi yang jitu ya, nanti dipraktekkan. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua saya punya usaha hotel. Bagaimana penghasilan orang tua saya jika orang-orang yang menyewa kamar digunakan untuk hal yang negatif, dan bagaimana jika tidak selektif menerima tamu yang datang? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua punya usaha hotel tapi tidak selektif dalam menerima tamu, melihat mana yang dominan. Jika dominannya adalah tamu yang mubah, tamu mubah ya, ada tamu haram, ada tamu mubah. Kalau dominannya adalah tamu yang hanya sifatnya menginap, tidak hendak menggunakan tempat itu untuk maksiat, maka hukumnya berarti dominan penghasilannya halal. Kalau ada tamu yang haram, ada beberapa tamu yang dilarang tapi diizinkan, berarti sekian persen dari penghasilannya haram. Ya tinggal menimbang saja mana yang lebih dominan? Ya, baik, jazakallahu khairan. Kita coba angkat pertanyaan dari pendengar radio, pendengar satu radio Lombok. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bekerja di perusahaan penetasan ayam yang sistem usahanya jual beli anak ayam, tapi transaksinya, transaksi jual belinya dengan pembeli harus dalam bentuk telur terlebih dahulu, belum ditetaskan, dan apakah ini termasuk transaksi yang goror? Syukran. Jual beli anak ayam tapi akadnya masih telur. Ya. Tayib, ini termasuk goror ya. Termasuk goror kecuali gantung. Gantungnya begini. Beli anak ayam, satuannya anak ayam, tapi sudah ditransaksikan sejak telur. Engko nek sing dadi itu yang dihitung. Sehingga yang dibeli bukan telur, tapi transaksinya saja sejak masih telur. Akadnya masih telur, serah terimanya setelah jadi ayam. Sehingga yang dihitung adalah yang jadi anak ayam. Karena itu misalnya ketika akad pesan dia 100 ekor. Di situ disediakan 120 telur. Ternyata setelah ditetaskan yang berhasil 95 dan yang dibayar 95, hukumnya boleh. Karena ini hanya sebatas masalah waktu serah terima. Waktu serah terima. Meskipun ada gorornya, betul ada gorornya, tapi goror yang kecil yang masih bisa ditoleransi. Sehingga wallahu alam, jika yang menjadi satuan transaksi adalah anak ayam, hukumnya diperbolehkan. Baik, jazakallahu khairan. Ustaz, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Kita bacakan kembali dari jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita jualan online, kita menggunakan foto produk milik orang lain untuk promosi, tapi barang yang kita jual kita membuat sendiri atau produksi sendiri, tidak memesan pada orang yang memiliki barang yang gambarnya kita gunakan untuk promosi, apakah boleh seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Mungkin misalkan gambar dari Google yang punya produk yang kita fotonya jual, niru milik orang, terus dia produksi sendiri, ngambil dari punya orang seperti itu. Kalau sebatas inspirasi, insya Allah tidak masalah. Misalnya melihat ada barang bagus, terus dia berangkat dari situ, terinspirasi untuk membuat yang mirip, insya Allah tidak masalah. Karena seperti ini tidak bisa dihindari. Kalau ini gak boleh, maka gak boleh semuanya. Jadi ada mobil A, itu sebab sebelumnya ada mobil B, sebab sebelumnya ada mobil C, karena sebelumnya ada mobil ini. Kan terus begitu sampai dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan seterusnya, sehingga desainnya gak karuan itu. Ada desain A, B, C, D dan seterusnya, dengan aneka macam desain. Itu karena ada sebab sebelumnya. Sehingga insya Allah tidak masalah jika sifatnya hanya sebatas meniru. Tapi kalau merek, merek itu punya pasar, maka tidak boleh niru merek. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan. Bismillah, apakah boleh mengimpor barang bekas di mana ada peraturan dari pemerintah yang tidak boleh mengimpor barang bekas? Secara transaksi insya Allah sah, tapi dia melanggar aturan pemerintah, sehingga bisa jadi mengurangi sebagian keberkahan dari bisnis yang dia jalankan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Misal saya punya usaha, setiap akhir tahun perusahaan memberikan bonus untuk karyawan dari keuntungan perusahaan selama 1 tahun di luar gaji pokok. Jika suatu saat usaha tersebut tidak memperoleh keuntungan dan bangkrut, apakah tetap ada kewajiban membayarkan bonus tersebut? Jazakallahu khairan. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonus untuk karyawan per tahun jika tidak dituangkan dalam perjanjian, berarti itu bukan kewajiban, tapi sifatnya sukarela. Seperti THR ya, turunan hari raya, Kalau misalnya dalam satu waktu ternyata perusahaan tidak untung, apakah harus wajib ngasih THR? Jawabannya, jika dulu ada perjanjian, nanti setiap lebaran akan dapat THR sekian persen dari gaji terakhir atau satu kali gaji terakhir, maka berarti itu kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi jika tidak ada perjanjian, berarti sifatnya hanya sukarela, sehingga perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan THR. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali pertanyaan Ustaz. Yang terakhirnya. Ya. Sisanya untuk Ustaz. Jika warungnya berada di dalam mall, dan aturan dari mall harus buka dari pagi sampai malam. Jika melanggar kena denda. Bagaimana solusinya untuk buka selama puasa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan buka tapi diisi sayuran mentah. Jadi yang penting kan buka. Tapi diganti tomat, wortel, bayam, tempe mentah, tahu mentah gitu. Yang penting buka. Ada yang beli ya untuk selama Ramadan kami jualannya ini. Kurma, terus apa lagi? Zam-zam atau apa? Anda jualannya ganti, bukan yang siap saji. Insya Allah tidak masalah. Betul insya Allah? Baik. Karena bahan mentah boleh dijual ketika Ramadan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf untuk kali ini tidak ada tanya jawab di luar kajian. Bisa disampaikan besok untuk kajian Rabu pagi atau Selasa depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.